Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ayatun min al-Quran. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya." Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.